السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. إخواني في الدين، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، الحمد لله. Pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah, dalam rangka talabul ilm, sama-sama kita menuntut ilmu, saling menasihati, saling mengingatkan, di mana insyaAllah pada hari ini giliran kita Ma'had Riyadhus Salihin Bangkok, yang kebagian jadwal kita alhamdulillah diziarahi oleh Ustaz Donald Fadil, Ustaz Said Bandung, dalam perjalanan dakwah beliau di Sulawesi ini, Sulawesi Tenggara. Kemudian beliau dari Palu sampai ke Tike, Mamuju, Barakang, Pinrang, dan hari ini tiba giliran kita di Bangkok. Mudah-mudahan kunjungan beliau bisa menjadi pelajaran untuk semua doa Salafiyun, untuk saling mengunjungi, saling menziarahi, dan bisa menjadi pelajaran untuk kita jadikan acuan untuk mengembangkan dakwah, untuk saling menziarahi antara ma'had satu dengan ma'had yang lain, yang sebenarnya kita pun alhamdulillah di pertemuan kita yang lalu di Malino kita juga sudah sepakati ada daurah tublat pada setiap bulan yang memiliki pekan kelima. Maka semua santri-santri dari ma'had-ma'had berkumpul di ma'had yang ditentukan, kemudian kita mengundang asatidah atau ustaz-ustaz kita untuk memberikan, menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan daurah-daurah semacam ini bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dan kedepannya mungkin insyaAllah ta'ala semua ikhwah bisa mempersiapkan waktu, kesempatan untuk datang ke majelis-majelis seperti ini, di mana majelis-majelis seperti ini sangatlah kita membutuhkan, terutama kita berada di akhir zaman dan kita jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membutuhkan majelis-majelis muhadarah-muhadarah ilmiah, dan pada kesempatan ini insyaAllah materi yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan nasihat dalam masalah rumah tangga. Beliau sempat bertanya, ini ke materinya kok yang hadir banyak anak-anak ini. Nah, kita katakan bahwa peserta kita ini lebih banyak memang di akhwat ummahat, ya, di ma'had putri kita. Dan ada ummahat dari luar juga. Dan kita memang tidak seperti daerah yang lalu, kita membuka peserta dari luar, kita umumkan. Ini mungkin menjadi penyebab ya kenapa ikhwah-ikhwah dari luar tidak banyak datang, karena berpikir bahwa setiap titik, setiap ma'had ada dikunjungi oleh beliau, dan mereka fokus di tempat mereka masing-masing. Ya, Pindrang, mungkin ikhwah Pindrang fokus di Pindrang, ikhwah Makassar fokus di Makassar, juga di luar. Walaupun sebenarnya kita seandainya memang membutuhkan ilmu tersebut, maka kita saling mengunjungi untuk menghadiri hanakah-hanakah dunia. Ini menjadi pelajaran pada kedepannya nanti, mudah-mudahan ikhwanuna bisa mengatur dakwah, muhadarah, daurah-daurah. Nah, seperti ini insyaAllah. Tapi ini kan hari-hari, bukan hari-hari libur ya. Nah, banyak ikhwan yang masih bekerja di hari ini, dan mereka hanya fokus di daerah masing-masing. Wallahu'alam, ini mungkin mukadimah dari saya dan kepada Ustaz Sa'id untuk bisa menyampaikan materi, dan insyaAllah semua bisa mengandung manfaat. Ya, mungkin anak-anak juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat dari ini. Nah, wallahu'alam sawab. Ya, Bapak-Bapak, Pak Ustaz. Assalamualaikum.